Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Cetakan tahun 1998. Buku jilid ke-1 mulai halaman 487. Kitab Rahasia Bersuci. Lanjutan dari sebelumnya. Keenam, daki pada lipatan punggung anak-anak jari. Adalah orang Arab tidak banyak menyucikannya karena membiarkan tangannya tiada terbasuh sesudah makan. Maka berkumpullah daki pada tempat-tempat itu. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyuruh mereka dengan membersihkan sendi anak-anak jari itu. Dirawikan At-Tirmidzi dari Abdullah bin Basar. Ketujuh, membersihkan ujung anak-anak jari dan di bawah kuku-kuku. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyuruh orang Arab membersihkannya, yaitu ujung anak-anak jari dan daki yang di bawah kuku. Karena tidak membawa pisau pemotong kuku setiap waktu, maka berkumpullah daki padanya. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan waktu bagi mereka untuk memotong kuku, mencabut bulu ketiak, dan mencukur bulu kemaluan di dalam 40 hari. Tetapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terus menyuruh mereka membersihkan daki yang ada di bawah kuku tersebut pada asar, bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam merasa lambat datangnya wahyu. Maka tatkala turun Jibril Alaihissalam kepadanya, lalu berkata ia kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana kami turun kepadamu, sedang kamu tiada membasuh lipatan belakang anak-anak jarimu, dan tiada membersihkan ujung anak-anak jari, dan di bawah kuku-kuku, dan tiada bersuci dari kotoran gigimu. Suruhlah umatmu dengan yang demikian itu. Diriwayatkan At-Tabarani dari Wabisah bin Said. Berfirman Allah Ta'ala, janganlah engkau mengatakan kepada ibu bapak perkataan uf atau cis. Surat Al-Isra ayat 23. Uf, itu menurut aslinya berarti daki kuku. Jadi, janganlah dihinakan keduanya dengan daki yang di bawah kuku-kuku itu. Ada pula yang mengatakan bahwa maksudnya, janganlah engkau merasa disakiti dengan keduanya, seperti engkau merasa disakiti dengan daki yang di bawah kuku. Kedelapan, daki pada yang terdapat pada seluruh badan karena keringat dan debu jalan. Daki itu dapat dihilangkan dengan mandi. Dari itu, tiada mengapa memasuki tempat pemandian umum atau hammam. Para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memasuki tempat-tempat pemandian umum di negeri Syam atau Syria dan berkata sebagian dari mereka, sebaik-baik rumah ialah rumah yang mempunyai hammam yang menyucikan badan dan mengingatkan kepada api neraka. Diriwayatkan yang demikian dari Abi Darda dan Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Berkata setengah mereka, sejahat-jahat umat ialah sejahat-jahat rumah ialah rumah yang menjadi tempat pemandian umum yang menampakkan aurat dan menghilangkan malu. Yang ini membentangkan bahayanya, dan yang itu atau yang di atas tadi membentangkan faedahnya. Dan tiada mengapa mencari faedahnya ketika terpelihara daripadanya bahayanya. Tetapi orang yang masuk hamam itu mempunyai beberapa tugas yang merupakan sunat dan wajib. Ia mempunyai dua kewajiban terhadap auratnya sendiri dan dua kewajiban terhadap aurat orang lain. Adapun dua kewajiban terhadap auratnya sendiri, yaitu menjaganya daripada pandangan orang lain dan memeliharanya daripada sentuhan orang lain. Maka tiada yang mengurus auratnya dan membersihkan daging auratnya melainkan tangannya sendiri, dan mencegah tukang gosok badan daripada menyentuh paha dan di antara pusat sampai kepada bulu kemaluan. Dan mengenai mubahnya menyentuh anggota badan selain dari tempat keluarnya najis, muka dan belakang atau saw'ah, untuk menghilangkan daging itu ada kemungkinan. Tetapi yang lebih dapat dikiaskan itu haram, karena dihubungkan menyentuh kedua saw'ah, baik yang di muka dan yang di belakang itu, dengan haramnya dengan memandang. Begitu pula hendaknya dengan bagian aurat yang lain, yakni kedua paha. Dan dua kewajiban mengenai aurat orang lain, yaitu memejamkan matanya sendiri daripada melihat aurat orang lain dan melarang orang lain daripada membuka auratnya. Karena melarang dari perbuatan mungkar itu wajib. Dari itu harus atasnya mengingatkan yang demikian dan tidak harus atasnya menerima. Kewajiban memperingatkan itu tidak hilang kecuali karena takut dipukul atau dimaki atau akan dilakukan terhadap dirinya suatu yang haram. Maka tidak boleh ia menantang yang haram itu yang dipaksakan kepadanya nanti oleh orang yang ditantang kepada mengerjakan suatu haram yang lain. Adapun sekedar mengatakan, ketahuilah bahwa perbuatan itu tiada berfaedah dan janganlah dikerjakan perbuatan yang demikian, maka yang seperti itu tiada mengapa. Bahkan harus diperingati secara yang demikian. Maka tiada terlepas hati daripada berkesan dengan mendengar tantangan dan merasa berjaga-jaga ketika disebut perbuatan maksiat. Dan yang demikian memberi kesan tentang menjelekkan perbuatan itu dan menjauhkan diri daripadanya. Maka tidak boleh ditinggalkan. Dan karena alasan seperti itulah, maka tidak memasuki tempat pemandian umum pada waktu sekarang menjadi tanda berhati-hati. Karena tiada terlepas daripada melihat aurat terbuka, lebih-lebih yang di bawah pusat hingga yang di atas bulu kemaluan. Karena manusia sekarang tidak memandangnya aurat lagi. Sedangkan agama menghitungnya aurat dan menjadikan sebagai anggota yang terhormat bagi aurat itu. Dari itu disunatkan mengosongkan tempat pemandian umum itu. Berkata Bisir bin Al-Hals, alangkah sulitnya seorang yang tidak mempunyai uang selain sedirham yang dibayarkannya supaya boleh ia memakai tempat pemandian umum. Dilihat orang Ibnu Umar radhiyallahu an pada tempat pemandian umum dan mukanya ke dinding. Ia menutup kedua matanya dengan sepotong kain. Berkata setelah mereka, tidak mengapa masuk ke tempat pemandian umum, asal dengan dua helai kain. Sehelai untuk menutup aurat dan sehelai lagi untuk menutup kepala, yang mencukupi untuk kepala itu dan untuk memelihara kedua matanya. Adapun sunat, maka ada 10. Pertama, niat. Yaitu bahwa ia tidak masuk hamam itu karena dunia dan tidak untuk bermain-main karena dorongan hawa nafsu. Tetapi maksudnya ialah kebersihan yang amat disukai karena penghiasan bagi sholat. Kemudian memberikan kepada penjaga tempat pemandian umum itu sewanya sebelum masuk, maka sesungguhnya apa yang akan dipakai oleh orang itu secara maksimal tiada diketahui. Dan begitu pula apa yang ditunggu oleh penjaga tempat pemandian umum itu. Maka menyerahkan sewanya sebelum masuk adalah menolakkan kebodohan dari salah satu dari dua yang dipertukarkan itu dan untuk membaikkan bagi dirinya. Kemudian, orang yang masuk ke dalam pemandian umum itu mendahulukan kakinya yang kiri. Ketika masuk, seraya membaca doa yang artinya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang, aku berlindung dengan Allah dari kotoran yang dan najis, keji lagi dikejikan, setan yang terkutuk. Kemudian, masuk ke tempat pemandian itu di dalam keadaan yang sunyi atau menunggu kesunyian tempat pemandian umum itu. Karena jikalau tidak ada pada tempat pemandian umum itu, selain dari ahli agama dan orang-orang yang memelihara auratnya, maka memandang kepada badan-badan yang terbuka adalah banyak sedikitnya bercampur dengan perasaan malu. Dan itu mengingatkan kepada memandang aurat-aurat orang. Kemudian tidaklah terlepas manusia itu dalam gerak-geriknya dari terbuka aurat disebabkan terangkat tepi kain sarungnya, lalu jatuhlah pandangan kepada aurat dengan tidak sengaja. Karena itulah Ibnu Umar radhiyallahu anhu menutup kedua matanya dan membasuh kedua bagian tubuh ketika masuk. Dan janganlah bersegera masuk tempat pemandian yang sedang panas, sehingga keluarlah peluh pada pertamanya. Dan tidak membanyakkan penuangan air, tetapi menyingkatkan sekedar perlu saja. Karena demikianlah yang diizinkan menurut tanda-tanda dari keadaan yang berlaku. Dan melebihkan air daripada yang diperlukan, kalau diketahui oleh penjaga tempat pemandian itu, niscaya tidak disukainya. Lebih-lebih air panas, karena memerlukan perongkosan yang lebih banyak dan tenaga yang melebihkan. Dan bahwa mengingati akan panasnya api neraka dengan panasnya tempat pemandian umum itu, dan mengumpamakan dirinya terkurung pada tempat yang panas itu 1 jam, dan membandingkannya kepada neraka jahanam, karena tempat pemandian umum itu adalah rumah yang lebih menyerupai dengan neraka jahanam, di mana apinya di bawah dan gelapnya di atas. Kita berlindung dengan Allah dari yang demikian. Bahkan orang yang berakal tidak lalai daripada mengingati akhirat pada tiap detik, karena akhirat itu adalah tempat kembali dan tempat ketetapannya. Maka pada tiap-tiap yang dilihatnya, baik air atau api atau lainnya, adalah menjadi ibarat dan pengajaran baginya. Manusia itu memandang sesuatu menurut cita-citanya. Apabila masuklah seorang penjual kain, seorang tukang kayu, seorang pembangun gedung-gedung, dan seorang tukang tenun ke dalam sebuah rumah besar yang terhias cantik, maka apabila kita memperhatikan keadaan mereka itu masing-masing, niscaya kita lihat penjual kain itu memandang kepada alas lantai, memperhatikan nilainya. Tukang tenun itu memandang kepada kain-kain, memperhatikan tenunannya. Tukang kayu itu memandang ke atap, memperhatikan bagaimana susunannya. Dan pembangun gedung-gedung itu memandang kepada dinding batu, memperhatikan bagaimana keteguhan dan kelurusan bangunannya. Maka seperti itulah orang yang berjalan ke jalan akhirat. Tidak memandang dari barang-barang yang banyak itu sesuatu, melainkan yang mengandung pengajaran dan peringatan bagi akhirat. Bahkan, ia tiada melihat kepada sesuatu, melainkan dibutakan oleh Allah Azza wa Jalla jalan ibarat hatinya. Jika ia melihat kepada sesuatu yang hitam, lalu teringatlah ia akan kegelapan di dalam kubur. Jika ia melihat kepada seekor ular, lalu teringatlah ia akan ular-ular di neraka jahanam. Jika ia melihat kepada suatu bentuk yang buruk, lagi menakutkan, lalu teringatlah ia akan malaikat mungkar, makir, dan azabania. Jika ia mendengar suatu suara yang dahsyat, lalu teringatlah akan bunyi yang tatkala, akan bunyi sangkakala. Jika melihat sesuatu yang cantik, lalu teringatlah ia akan kenikmatan surga. Jika ia mendengar kata bersoal jawab di pasar atau di rumah, lalu teringatlah ia akan apa yang akan terbuka dari akhir urusannya, sehingga dihisab, ditolak, atau diterima. Alangkah layaknya, kalaulah ini yang menjadi kebiasaan di dalam jiwa orang yang berakal. Karena sebetulnya tiadalah yang memalingkan dia daripadanya selain oleh kepentingan-kepentingan dunia. Apabila dibandingkan lama berdiam di dunia dengan lama berdiam di akhirat, niscaya dipandangnya hina dunia ini, kalau ia bukan termasuk orang yang telah lalai jiwanya dan buta mata hatinya. Setengah daripada sunat, bahwa tiada memberi salam ketika masuk ke tempat pemandian umum. Jika orang memberi salam kepadanya, maka jangan dijawabnya dengan kata-kata salam, tetapi berdiam diri saja. Jika ada orang lain yang menjawabnya, dan kalau ia suka, maka baiklah dijawab. Kiranya Allah memberikan kesehatan kepadanya. Tiada mengapa ia berjabat tangan dengan orang yang masuk, seraya mengucapkan sebagai permulaan percakapan. Kiranya Allah memberikan kesehatan kepadamu. Kemudian, tiada membanyakkan percakapan di dalam tempat pemandian umum itu, dan tiada membaca ayat Al-Quran, kecuali dengan hati saja. Tiada mengapa membaca A'udzubillah, artinya memohon perlindungan dengan Allah daripada setan, dengan suara keras. Dimakruhkan masuk ke tempat pemandian umum di antara maghrib dan isya, dan mendekati matahari terbenam, karena ketika itu adalah waktu berkeliaran setan-setan. Tiada mengapa badannya digosok orang lain. Telah dinukilkan demikian dari Yusuf bin Asbad, bahwa ia meninggalkan wasiat untuk dimandikan dia oleh orang yang bukan sahabatnya. Dia berkata, bahwa orang itu telah menggosokkan badanku sekali di tempat pemandian umum. Maka aku bermaksud membalaskan jasanya dengan sesuatu yang disukainya. Dan sesungguhnya dia akan bergembira dengan yang demikian itu. Dan dibuktikan kepada bolehnya oleh apa yang diriwayatkan oleh sebagian sahabat, bahwa Rasulullah SAW bertempat pada suatu rumah dalam sebagian perjalanannya. Maka tidurlah ia dengan menungkup pada seorang budak hitam, memicit-micit belakangnya. Maka aku bertanya, apakah ini ya Rasulullah? Menjawab Nabi SAW, bahwa unta ini menjebur kepadaku. Diriwayatkan At-Tabarani dari Umar. Kemudian, tatkala telah siap dari tempat pemandian umum itu, maka bersyukurlah kepada Allah Azza wa Jalla atas nikmatnya. Orang mengatakan bahwa air yang panas pada musim dingin adalah suatu nikmat yang diminta. Berkata Ibnu Umar radhiyallahu anhu, tempat pemandian umum itu adalah termasuk nikmat yang diadakan oleh manusia ramai. Ini semua dari segi agama. Adapun dari segi kejahatan, Maka orang mengatakan bahwa mandi di tempat pemandian umum itu sesudah memakai obat yang membersihkan rambut kepala menjamin daripada penyakit kusta. Dan ada yang mengatakan bahwa membersihkan rambut kepala pada tiap-tiap bulan sekali menghilangkan bintik-bintik kuning pada badan, membersihkan warna kulit, dan menambahkan kekuatan tenaga tubuh. Dan orang mengatakan bahwa membuang air kecil di tempat pemandian umum itu dengan berdiri pada musim dingin adalah lebih bermanfaat daripada minum obat. Dan ada yang mengatakan bahwa tidur pada musim panas sesudah mandi di hammam itu menyamai dengan minum obat. Dan membasuh dua tapak kaki dengan air dingin setelah keluar dari hammam, maka menjamin daripada penyakit bengkak pada otot kaki. Dimakruhkan menuang air dingin di atas kepala ketika keluar dari hammam, demikian juga meminumnya. Yang tersebut itu adalah hukumnya mengenai laki-laki. Adapun wanita, maka telah bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak halal bagi laki-laki memasukkan istrinya ke hammam dan dalam rumahnya mempunyai hammam. Diriwayatkan At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Al-Hakim dari Jabir. Dan hadis masyhur bahwa haram kepada laki-laki memasuki hammam selain dengan berkain sarung, dan haram atas wanita memasuki hammam kecuali dia sedang bernifas atau sakit. Diriwayatkan An-Nasa'i dan Al-Hakim dari Jabir. Kalau wanita itu masuk hammam karena suatu kepentingan, maka janganlah masuk kecuali dengan kain sarung yang lengkap. Dimakruhkan bagi laki-laki memberikan kepada wanita sewa hammam, karena yang demikian itu adalah merupakan pertolongan kepada wanita untuk berbuat yang makruh. Bagian kedua, tentang segala sesuatu yang mendatangkan pada tubuh manusia dari bagian-bagian, yaitu ada 8. Pertama, rambut kepala. Dan tiada mengapa mencukurnya bagi orang yang bermaksud kebersihan. Dan tiada mengapa membiarkannya bagi orang yang dapat meminyaki dan menyisirkannya, kecuali apabila ditinggalkannya dengan memotong sebagian dan tidak sebagian dari kepala. Dan itu adalah kebiasaan orang-orang terkutuk dan keji. Alo ahlais satara. Atau dilepaskannya rambutnya terurai ke kanan dan ke kiri seperti bentuk yang biasa diperbuat oleh golongan bangsawan sebagai simbol mereka. Maka apabila ia bukan orang bangsawan, niscaya adalah yang demikian itu talbis atau pemakai pakaian yang tukang pakaiannya. Kedua, kumis. Bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, guntinglah kumismu. Diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar. Pada riwayat yang lain berbunyi, potonglah kumismu. Dan pada riwayat yang lain lagi berbunyi, buatlah kumismu di tepi bibir atau ufu, dan biarkanlah janggutmu sampai panjang atau akfu. Artinya, kumis itu dibuat dengan baik di keliling bibir. Karena Nabi SAW mengatakan pada sabdanya di atas, menurut bahasa aslinya dengan kata-kata ufu, yang berarti buatlah kumis itu di keliling bibir. Sebab kata-kata itu mengandung keliling. Di antaranya dapat diperhatikan pada firman Allah Ta'ala. Watarul malaikata hafina mina khawlil ars. Artinya, dan engkau akan melihat malaikat-malaikat berkerumun di keliling ars itu. Surat Az-Zumar ayat 75. Pada kata-kata lain, uhfu, dan ini memberitahukan kepada membuang sampai habis. Dan katanya, uhfu, menunjukkan kurang dari demikian. Berfirman Allah Ta'ala, yang artinya, kalau itu dimintanya kepada kamu, dan didesaknya kamu, niscaya kamu akan gigit. Surat Muhammad ayat 37. Kata-kata didesaknya, bahasa Arabnya ialah yuhfi. Kata asalnya ihfa, artinya didesaknya sampai habis. Maka ini menunjukkan menurut bahasa membuang sampai habis. Adapun mencukur kumis itu tiada datang ketegasannya. Dan ihfa tadi yang mendekati kepada mencukurnya dinukilkan dari sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dilihat oleh sebagian tabi'in atau para pengikut sahabat kepada seorang laki-laki yang membuat kumisnya demikian pendek mendekati kepada dicukur. Lalu berkata, disebutkan yang demikian kepadaku oleh sahabat-sahabat Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkata Al-Mughirah bin Su'bah, Rasulullah SAW memandang kepadaku dan telah panjanglah kumisku, seraya bersabda, mari guntinglah dia karenaku, bukan karena orang lain. Diriwayatkan Abu Dawud, An-Nasa'i, dan At-Tirmidzi. Dan tiada mengapa membiarkan panjang kedua tepi kumis itu dan telah diperbuat demikian oleh Umar dan orang-orang lain. Karena yang demikian tidaklah menutupkan mulut dan tidak tertinggal padanya bekas makanan. Karena tepi kumis itu tidak sampai kepada mulut. Mengenai sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di atas mengenai janggut yang disuruhnya supaya dibiarkan, maksudnya adalah membiarkan janggut itu sampai banyak. Pada suatu hadis disebutkan bahwa orang Yahudi itu membanyakkan kumisnya dan mengguntingkan janggutnya. Maka hendaklah kamu berbeda dari mereka. Diriwayatkan Ahmad dari Abi Amamah. Sebagian ulama memandang makruh menggunting janggut dan berpendapat itu bid'ah. Ketiga, bulu ketiak. Disunatkan mencabutnya sekali pada tiap 40 hari. Yang demikian itu adalah mudah bagi orang yang telah membiasakan mencabutnya dari bermula. Adapun orang yang telah membiasakan mencukurnya, maka memadailah dengan mencukurnya. Karena kalau dicabut, maka mendatangkan kesakitan dan penderitaan. Yang dimaksud adalah kebersihan dan tidak berkumpul daging di celah-celah bulu ketiak. Dan yang demikian berhasil dengan dicukur. Keempat, bulu kemaluan. Disunatkan menghilangkannya adakalanya dengan dicukur atau dengan obat yang menghilangkan bulu. Dan tidak layaklah diperlambat menghilangkan bulu itu daripada 40 hari. Kelima, kuku. Memotong kuku disunatkan karena buruk tampaknya apabila kuku itu panjang dan karena berkumpul daging di bawahnya. Bersabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hai Abu Hurairah, potonglah kukumu karena setan duduk di atas kuku yang panjang itu. Diriwayatkan Al-Khatib dari Jabir.